juga ya trio pengamen cantik di Jakarta nih. Mau nyanyi lagi, nyanyi apa guys? Cuci dalam debu. Oke, sikat. Mantap.